الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي أحباء رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah atas besarnya dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari yang tampak maupun yang tidak tampak. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan dari sekian banyak kenikmatan Allah itu, ni'mah ta'aluful qulub, disatukannya qalbu di atas sunnah, di atas manhaj salaf, merupakan kenikmatan yang sangat besar. Dari Abu Lubabah, ketika bertemu Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah, Mujahid katakan kepadanya, sungguh dua orang muslim jika bertemu, mereka berjabat tangan, mereka saling mencintai karena Allah, guguran darinya kesalahan-kesalahan mereka. Kata Abu Lubabah, dzaka amrun hayyin, itu perkara gampang. Itu perkara gampang, cuman jabat tangan, cuman saling mencintai. Kata Imam Mujahid, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim. Allah yang menyatukan kalbu mereka mukminin, kalaupun kamu menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan mereka, gak akan bisa. Artinya itu bukan perkara gampang, bukan perkara sepele. Bagaimana tidak, Allah sendiri katakan seluruh yang ada di muka bumi ini, jika dibelanjakan anggaran khusus untuk menyatukan dua hati, gak akan mampu. Kata Imam Mujahid, apa kamu anggap itu gampang? Kata Abu Lubabah, fa'araftu annahu afqahu minni. Maka dari situ aku sadar, ingat bahwa memang Mujahid lebih faqih dariku. Bahwa ta'liful qulub ni'mah azimah, kenikmatan besar. Sementara tidak ada hubungan nasab, darah, keluarga, kabilah, suku, tidak ada yang menyatukan semua itu. Hanya karena Allah semata. Maka kewajiban seorang mukmin untuk menyadari kenikmatan ini, dan yang kedua menjaganya, menjaganya agar tetap langgeng, tidak tersia-siakan, tidak hilang begitu saja. Kata Imam Khalid bin Abdul Rahman rahimahullah, aksarun nas man laisa lahu ikhwan. Orang paling merugi orang yang tidak punya saudara, saudara seiman, setakwa, semanhaj. Wa akhsaru minhu man qad hasala bihim thumma faqadahum. Tetapi lebih merugi lagi orang yang telah mendapati ikhwannya tapi kemudian kehilangan mereka karena tidak dijaga, tidak ditunaikan hak-haknya, lebih merugi lagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga pernah berkata, al-gharib man laisa lahu habib. Gharib, orang yang asing itu hakikatnya adalah orang yang tidak punya kekasih. Yani arti enggak punya teman, enggak punya ikhwah. Layaknya orang asing kalau kita misalnya keluar negeri, ya. Wala ada yang kenal kita. Wala ada yang kita kenal. Asing kita. Sehingga seperti seorang diri walaupun di tengah banyak orang. Tapi bukan itu hakikat orang yang asing. Orang yang asing justru orang yang tidak punya ikhwah. Yu'inunahu ala ta'atillah. Ikhwah yang membantu dia untuk taat kepada Allah, mengingatkan dia ketika dia salah, meluruskan, menasehati. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sungguh perkara kebersamaan dengan orang-orang saleh, saleh yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hambanya, merupakan perintah yang Allah bahkan ingatkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sabar selalu bersama mereka. Firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah di petang, di pagi hari, menginginkan wajah Allah. Dan jangan kamu melewati pandangan matamu dari mereka, tidak mau melihat, tidak mau ingat mereka, mengharap perhiasan harta benda duniawi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Diingatkan oleh Allah untuk sabar bersama mukminin, untuk tidak terlena dengan gemerlapnya dunia dan harta benda sehingga melupakan dan meninggalkan mereka. Kita terlebih berada di zaman fitnah yang begitu dahsyat, banyak syubhat, banyak fitnah, banyak syahwat yang semuanya merongrong dan merusak iman kita dan akidah kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Di zaman yang mengingatkan kita kepada wasiat beberapa sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh Abu Darda, Syaddad ibn Uwais, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhum, dilihatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya dan yang lain. Oh, mereka berkata hampir di setiap majlis yang mereka ada padanya, innallaha hakamun qist, Allah itu maha adil, maha hakim, bijak. Halakal murtabun, binasalah orang-orang yang ragu dan bimbang. Inna min waraikum fitanan, di belakang kalian akan datang masa fitnah di situ. Mereka katakan yukra'u fihal Qur'an, dibacakan padanya Qur'an. wa yuftahu fihal mal, dan dibukakan padanya harta benda banyak. Fayaqulu ahaduhum qad qara'tul Qur'an famalin nas la yattabi'uni. Maka salah satu dari mereka berkata, kenapa orang tidak ada yang mengikut padaku? Enggak punya masa banyak. Padahal aku baca Quran, punya ilmu, harta. Fa wallahi ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi 'alahum ghayra. Sungguh mereka enggak akan mau ikut padaku kecuali kalau aku buat sesuatu yang baru, yang bid'ah, baru mereka akan mau ikut, yang nyeleneh, yang menyimpang dari jadah, dari thariqul haq, baru nanti akan diikuti. Kalau lempeng-lempeng saja, dia gak akan banyak punya pengikut dan masa. Dia buat cara baru, dia buat metode baru, dia punya konsep baru. Fa'iyyakum wa mabtudi' fa'inna kulla mabtudi'a dhalalah. Maka berhati-hatilah kalian dari segala yang bid'ah yang diada-adakan, karena itu kesesatan. Lihat apa yang diingatkan para sahabat pada masa fitnah itu, dibacakan padanya Quran dan dibukakan padanya harta. Dua. Kalau seandainya satu saja mungkin masih ringan fitnahnya. Orang hanya Quran, hanya ilmu yang dia sampaikan, hanya ini itu hadis misalnya, mungkin fitnah, tapi tidak seberapa dibanding yang ini. Atau orang hanya mengiming-imingkan harta tanpa Quran bersamanya, tanpa ilmu bersamanya, gak seberapa fitnahnya. Tapi kalau sudah dibukakan padanya Quran, dibacakan padanya Quran dan dibukakan padanya harta, fitnah. Berpenampilan bahwa itu adalah dakwah, bahwa ini adalah bantuan, bahwa ini adalah demi dakwah, bahwa ini adalah fitnah. Ayat hadis dibawakan. Punya proyek besar-besaran, miliar mungkin lebih. Fitnah. Mereka katakan tadi Abu Darda, Saddad dan Mu'ad radhiyallahu anhum, wa iyyakum wa zaighatal hakim, hati-hati kamu dari penyimpangan orang yang hakim. Alladzi taquluna ma hadza, yang kalian berkata apa ini? Sesuatu yang aneh, sesuatu yang mungkar dan tidak baik. walaupun keluarnya dari hakim, orang yang semula kamu tahu orang baik, masya Allah, yang kamu tahu fulan alal khair, tapi perkataan dia ini gak bagus, mungkar, salah. Hati-hati, jangan kamu tertipu, kamu ikuti karena fulan yang berkata. Iyyakum wa zaighatal hakim. Wasyaitan qad yantiku bil haqq ala lisan fajir. Sebagaimana syaitan pun bisa melontarkan ucapan hak dari lisan seorang yang fajir. Artinya lawan dari ini. Yang ini orang yang kamu tahu baik, yang ini ma'ruf sudah, fajir, rusak, jelek. Tapi dalam hal ini, dalam beberapa permasalahan, benar perkataannya masya Allah yang fajir ini. Juga hati-hatilah kamu, jangan tertipu. Jangan sampai kamu terperdaya oleh makar-makarnya. Karena syaitan bisa melontarkan kalimat hak melewati lisan orang yang fajir sekalipun. Kadang orang terfitnah, yang membawakan fulan wa fulan, tapi yang dibawakan bagus masya Allah, Quran, sunnah, manhaj salaf, kitabnya sama yang dibahas Fathul Majid, Usulul Thalatha, wa illa apa misalnya, kitab-kitabnya Ahlus Sunnah, menyuarakan dakwah salaf. Jangan kamu tertipu. Sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh para sahabat. Syaitan bisa ucapkan itu melalui lisannya. Kan itu yang selalu dipegangi oleh mereka yang masih saja membela-bela Radio Roja atau semisalnya. Suarakan bagus masya Allah, dakwah ini, salaf, Quran, sunnah, memerangi bid'ah bahkan. Iyyakum, hati-hati kalian. Dan seperti yang mereka katakan, la yu'tamanun, tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipegang amanatnya. Al-mubtadi' yurud 'alal mubtadi'. Seorang mubtadi' yang membantah mubtadi' lain, terkesan membela sunnah, terkesan la yu'tamanun, tidak bisa dipercaya. Fitnah. Mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati menjaga iman, menjaga hidayah yang Allah berikan. Karena istiqamah ala sunnah, as-sabat ala sunnah aziz. Orang bisa teguh di atas sunnah di masa-masa fitnah seperti ini, aziz, sangat mahal harganya, sulit. Makanya perkara yang tidak bisa terpisahkan adalah dekat kepada ahlul ilm, kepada para ulama yang ma'ruf dalam sunnah. Sebagai contoh misalnya, Imam Abu Dawud Sijistani rahimahullah. Imam Abu Dawud hidup di masa fitnah dahsyat. Beliau murid Imam Ahmad, murid besar. Di masa itu fitnah khulqul Quran seperti yang kalian tahu, luar biasa fitnahnya. Beliau tinggal di Baghdad yang dikelilingi dengan api fitnah. Sebentar ke Basrah ada Qadariyah yang mengingkari takdir. Sebentar ke Kufah ada Rafidhah Syiah. Dekat dengan Basrah pula ada Harura Khawarij. Bahkan fitnah di sana sini. Abu Dawud rahimahullah keliling dunia talabul ilm ke masyayikh dan para ulama yang ada di masa itu. Abu Dawud katakan, wa mastafattu kamastafattu min Ahmad ibn Hanbal. Aku tidak dapati faidah seperti yang aku dapati dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Tentu ada faedah yang beliau dapati ilmu dari masyayikh tersebut, tetapi yang mengkokohkan beliau, menyelamatkan beliau di masa-masa fitnah adalah betapa beliau berpegang dan terus mulazama dengan Imam Ahmad. Sampai-sampai dikatakan yushabbahu Abu Dawud bi Ahmad. Abu Dawud itu diserupakan dengan Ahmad bin Hanbal dalam gerak-geriknya, dalam tutur katanya, dalam, dan ini ulama sebutkan ittiba' kamil, ittiba' yang begitu sempurna. Bahkan dalam gerak-geriknya, dalam tutur katanya, akhlaknya, niru syekhnya. Hingga orang ketika melihat Abu Dawud mengingatkan mereka, ini seperti Imam Ahmad rahimahullah. Di tengah gelombang fitnah, Allah selamatkan Abu Dawud. Maka menghadapi fitnah Qadariyah Basrah, beliau tulis kitabnya Ar-Rad ala Ahli Al-Qadar, bantahan kepada Qadariyah yang mengingkari takdir. Menghadapi Haruriyah, beliau keluarkan kitabnya Akhbar Khawarij. Riwayat yang berbicara tentang khawarij, celaan tentang mereka. Menghadapi Syiah, beliau keluarkan kitabnya Fadha'ilul Ansar, keutamaan Ansar, karena kita tahu Syiah sangat benci, bahkan memusuhi, melanati para sahabat Rasul SAW. Maka beliau keluarkan kitabnya, keutamaan-keutamaan Al-Ansar radhiyallahu anhum. Wahakadha. Kenapa? Kedekatan Abu Dawud dengan Imam Ahmad di masa yang sama, fuqaha Baghdad datang kepada Imam Ahmad mengajak untuk khuruj, untuk keluar melawan dan menentang khalifah yang dianggap zalim, banyak yang mereka tangkap dari ulama sunnah, mereka siksa, bahkan mereka bunuh. Khalqul Quran dijadikan ideologi paksaan, harus. Sampai mereka katakan kepada Imam Ahmad, ini sudah semakin menjadi, perkara ini mungkar dan tidak bisa dibiarkan, banyak korban semakin tiap hari semakin bertambah, ahlu sunnah disiksa, ditindas, kita gak boleh diam, kita harus lawan, kita harus ingkari. Maka Imam Ahmad pun menasihati mereka, alaikum bil ingkar fi kulubikum, ingkari dengan kalbu kalian, jangan kalian keluar melawan khalifah. Hadza khilaful athar, itu bertentangan dengan athar, dengan sunnah. Pertimbangkan nyawa kalian dan nyawa kaum muslimin. Ad-dima, ad-dima, ad-dima, Imam Ahmad ingatkan, darah, darah, yani nyawa kaum muslimin, jaga, jangan sampai tertumpahkan oleh ulah kalian. Asyahid yang kita inginkan dalam riwayat ini, yang menyampaikan itu kepada Imam Ahmad, fuqaha Baghdad. Fuqaha Baghdad, ma'ruf istilah kata fuqaha, jamak dari faqih, orang-orang faqih, orang-orang yang mereka itu punya malakah fikhiyah, punya kemampuan fikih, punya ilmu usul kaidah, punya kemampuan istimbat, berarti mereka adalah ahli fatwa, tahu halal haram. Fuqaha bukan nama yang gampang. Ulama mereka, ahli fatwa, ahli istimbat, bahkan bisanya keluar dari mereka ucapan seperti itu, fitnah. Karena memang di masa fitnah, al-uqul tatish wa takhif al-afham, di masa fitnah toish, orang cenderung tidak bisa baik dalam sikapnya, dalam hukumnya, berbuat, berkata sesuatu yang kamu ingkari, kamu terkejut-kejut mendengarnya. Ajib, aneh, fulan berkata begitu, berkata begitu, terjadi. Zaiqatul Hakim, seakan mereka tidak tahu ilmu, tidak faham tentang manhaj ahlus sunnah, manhaj salaf, padahal ma'ruf, bahkan itu pokok dari pokok-pokok sunnah yang ada di setiap kitab-kitab aqidah, kitab-kitab sunnah, as-sabr ala jawril hukam, perintah sabar menghadapi kedzaliman penguasa dan seterusnya. Tapi itu adalah fitnah buat orang limbung. Udah enggak terkontrol apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Fuqaha sampai pada tingkatan itu. Abu Dawud Allah selamatkan. Kenapa? Kedekatannya dengan Imam Ahmad. Makanya menjadi kewajiban kita, terutama di masa-masa fitnah, untuk terus bersama para ulama, ulama yang ma'ruf keilmuannya, ulama yang ma'ruf melewati fitnah demi fitnah, dan mereka istiqamah dan sabar perjuangannya dalam dakwah. Seperti Imam Ahmad dan para a'immah yang setelahnya. Tidak semua orang. Betapa tertipunya dan syaitan mempermainkan mereka ketika di masa-masa fitnah, justru mereka gak mau merujuk kepada para ulama yang seperti ini, yang ma'ruf perjuangannya dalam sunnah, perjuangannya dalam dakwah, yang ma'ruf istiqomah dan sabatnya menghadapi berbagai macam gelombang fitnah yang terjadi. Nggak mau merujuk kepadanya, merujuk kepada ulama-ulama lain, fulan fulan wa alam. Walhamdulillah Allah berikan taufik pada ahlu sunnah kepada salafiyin dan terus mengikuti bimbingan para ulama, dalam hal ini Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, Syekh Ubaid al-Jabiri, mereka orang-orangnya di masa kita. Karena berapa banyak fitnah berlalu, banyak sekali, dan mereka tetaplah mereka dakwahnya, istiqomahnya, sabatnya, ilmunya terus tidak terombang-ambingkan, tidak goyah. Allah berikan keteguhan pada mereka perjuangannya terhadap sunnah, melawan sekian hizbiyah, sekian bid'ah, bukan setahun dua tahun, berpuluh-puluh tahun masa fitnah-fitnah itu dilewati. Tapi mana yang mau rujuk kepada para ulama yang semacam ini? Enggak semuanya ternyata. Yang mau mengembalikan permasalahan kepada mereka, menunggu fatwa, nasihat mereka untuk diterima, diamalkan. Mana? Di sini persimpangan jalan. Di sini terlihat as-sadiq minal kadhib. Siapa yang jujur, siapa yang dusta. Giliran terbentur dengan permasalahan yang terjadi tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka yang mereka maukan, kok ternyata fatwanya begini tentang rojak, tentang Ali Hasan, tentang fulan wa'alan, larinya ke yang lain, ke fulan, ke alan, ke sana, kemari, ngundang fulan, ngundang alan, orang-orang yang gak jelas. Sementara ulama sunnah ma'rufun, masyhurun, orang-orang yang masyhur, jibal bagaikan gunung. Alhamdulillah mudah menghubungi mereka, Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, masyaikh ini. Betapa ruginya, betapa naifnya orang yang mengaku salaf, mengaku salafi, tapi hizbiyin lebih ngerti masyayikh salaf daripada mereka. Naif sekali. Hizbiyin faham. Ketika mereka, para hizbiyin, mencela ulama-ulama yang mereka anggap menjadi duri di tenggorokan mereka, mengganjal dakwah mereka yang batil, artinya permusuhan mereka begitu kuat dan besar kepadanya, mereka sebutkan nama-nama itu tadi. Tahu hizbiyin, ini yang bersuara lantang, ini yang menghalangi dakwah mereka karena terus membantah, terus melawan mereka, menyelamatkan umatnya dari subhat-subhat mereka, sampai mereka istilahkan mu'abbar. Tahu artinya mu'abbar? Mu'abbar itu singkatan istilahnya hizbiyin ini. Mim itu artinya singkatan Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad. Ain mu'abbar itu singkatan Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ubaid. Ba'bar Syekh Abdullah Bukhari. Ra' Syekh Rabi. Empat orang ini mereka istilahkan mu'abbar. Mereka istilahkan jamiin, orang-orang al-jami, pengikutnya Muhammad Aman al-Jami rahimahullah. Mereka istilahkan madakhilah, pengikutnya Madkhali, Syekh Rabi, Syekh Muhammad. Ini ucapan hizbin dalam artian mereka faham, mereka ngerti, tahu ini tokoh-tokoh salaf, ini yang mengganggu dakwah mereka. Ini hizbin ya akhi, ngerti, tahu. Karena vokal sekali dan terus perjuangan mereka dari semenjak dulu, bukan kemarin sore, bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun. bukan nama fulan, fulan. Hizbi pun tidak menyebut nama-namanya. Lah ini yang mengaku salaf, ngerti salaf, mengaku salafi atau ahlu sunnah, wala mau merujuk ke mereka, para masyayikh tadi. Yang jadi rujukan, yang jadi tempat kembali, fulan, wa fulan. Faya subhanallah. Al-Thabat Aziz, ya ikhwan, keteguhan itu mahal sekali. Enggak semua orang mampu. Orang-orang tertentu yang Allah pilih menjadi rujukan umatnya. Yang jahil mengatakan, oh ini tuduhan berarti kepada masyayikh dakwah, kepada ulama sunnah. Bukan tuduhan, tetapi inzalun nas manazilahum, masing-masing didudukkan sesuai porsinya, sesuai tempatnya. Menghadapi fitnah-fitnah ini, lil fitnati rijaluha, ada orang-orangnya, ahlinya, enggak semua orang. Yang mudah ditekak-tekuk, mudah dilipat-lipat, mudah dipermainkan, mudah ini hanyut bersama fitnah, fitnah jumiyat, fitnah ini, fitnah itu, ya subhanallah. Fitnah bersama Rafidhah, bersama Syiah, kesepakatan bersama mereka, fitnah yang menyatakan perselisihan dengan mereka hanya perkara furu, masalah cabang-cabang saja, bukan masalah pokok. Bukan orang-orang kayak gitu. Rijal, orang-orang yang sabar alal haq, dan al haq itu yang mereka inginkan, itu yang mereka perjuangkan, itu yang mereka cari, itu yang mereka dakwahkan, mereka ajarkan untuk al haq semuanya. Maka tidak ada yang lebih mahal bagi mereka dari al haq, bahkan diri mereka sendiri dan kehormatannya. Makanya faedah yang Syekh Rabi' sebutkan, ketika Syekh Muhammad bin Utsaimin rahmatullahi alaih rahmatan wazi'ah pernah berbicara tentang ma'iyah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah, bahwa itu dengan zatnya, dengan hambanya, didapati itu oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah, dibantah keras bantahan Syekh Hamud secara ilmiah, bantahan Syekh Hamud sampai kepada Syekh bin Baz rahimahullah, dan dikuatkan oleh Syekh bin Baz, benar apa yang disampaikan oleh Syekh Hamud Wejiri, begini begini begini. Enggak ada mujamalah. Enggak ada basa-basi, enggak ada yang oh, jangan dulu sebentar. Ini Utsaimin yang berbicara, ulama besar. Nanti dulu kita tunggu pertemuan dulu, kumpul semua para ulama dulu nanti. Masih kesalahan-kesalahan dibantah siapapun yang menyatakannya. Karena al-haq lebih mereka cintai. Sebagian orang enggak, nunggu mau pertemuan demi pertemuan ini, wala ada suara, wala ada bantahan, wala ada sikap. fitnah. Begitu itu sampai kepada Syekh Utsaimin, beliau pun memuji bantahan itu dan rujuk dari kesalahannya segera. Walhamdulillah, selesai. Enak kan? La tawil wala arid, enggak ada panjang, enggak ada lebar. Dibantah ilmiah, diterima, alhamdulillah selesai. Ditarik, dicabut kekeliruan beliau, bahkan beliau membenainya. Selesai. Dari sisi Syekh Hamud, Syekh bin Bas, enggak ada mujamalah. Enggak ada basa-basi, enggak ada mudahana. Karena yang berbicara adalah Syekh Utsaimin. Dari sisi Syekh Utsaimin pun enggak ada main-main dan berputar-putar, belok-belok ke sana kemari, masih jidal. Masih yukhasim, enggak anu maksud ana begini, anu jangan dulu hendaknya omongan ana yang global dilarikan ke omongan yang terperinci. Wanu maksudnya begini, tunggu dulu sebentar itu tanggal itu. Oh, wui, towil arid. Diterima, dibantah lagi sebentar. Panjang sekali ceritanya. Sekedar untuk menarik kesalahannya harus melewati sekian proses. Enggak cukup sebulan dua bulan. Sekedar untuk mengatakan, ya saya salah. Enggak ada. Rijal. Itu mereka para ulama, rujukan umat ini. Makanya kata Hasan al-Basri rahimahullah, al-halim alladhi yuqir qabla an yushhada alaih. Orang yang santun, yang bijak, itu yang mengaku sebelum dipersaksikan padanya. Gampangnya kalau masalah pencurian misalnya, kamu yang ngambil HP ini? Oh enggak, bukan Nana. Nah, yang betul, iya bukan Nana. Nah, nanti ada saksi didatangkan, ada bukti, ada ini, apalagi sekarang misalnya ada CCTV, ada rekaman ini buktinya. Setelah melewati bantah-bantahan ini, itu pengakuan didudukkan, datangkan saksi, segala sesuatunya sudah ini, baru dia mengaku, iya, ana yang lakukan. Orang yang santun enggak demikian. Dia mengaku salah tanpa harus melewati proses semua itu. Enggak perlu panjang lebar dan lama-lama, iya, ana ngaku salah. Ana yang melakukannya. Astagfirullah. Bertobat, selesai. Tapi orang yang laim, yang laim, ya seperti itu, nggak mau di awal untuk mengaku, si tarik ulur masih ini masih itu, ujung-ujungnya ya mengaku, ya ana salah. Ba'dal lutayya wallati. Setelah kamu capekkan orang sekian lama, waktu, tenaga terbuang-buang dalam ngurusi kehormatanmu, dalam sekedar ngurusi namamu. Al-muhim sabat dengan merujuk kepada ulama sunnah. Itu yang dicontohkan a'immah kita. Dengannya Allah selamatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Tempat merujuk, tempat bertanya, tempat mengadu mereka. Belum lagi yang tahu perjalanan dakwah semenjak awal, ya mereka-mereka ini yang nama-nama kita sebutkan tadi, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Bukhari, Syekh Muhammad. Saya enggak tahu seluk-beluknya. tahu luar dalamnya, tahu atas bawahnya, semuanya dari awal. Beda dengan orang kemarin sore baru juga masuk gelanggang, tiba-tiba kaget, oh, ini kok begini, ini kok begitu. Berbeda tentunya. Faya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hendaknya masing-masing kita sadar bahwa semua ini bukan dengan daya dan upaya kita, tapi murni itu pemberian Allah. Maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah agar selalu diberi istiqamah dan thabat. Betapa seringnya Rasulullah SAW ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Teguh. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mungkin termasuk wasailus sabat pula untuk teguh, teruslah dengan ilmu. Teruslah bersemangat dengan ilmu. Datangi majelis-majelis ilmu dari para asatidah ahlu sunnah yang ma'ruf. Datangi, hadiri. Jangan sampai ahlul batil lebih semangat dari kamu. Mereka ahlul batil terkadang semangatnya dalam kebatilannya, datang di hari ini, di hari itu, jam sekian, jauh didatangi, mempelajari kebatilannya, waliyadzubillah, semangatnya. Ahlus sunnah harus jauh lebih semangat dari mereka, seperti yang dinasihatkan Syekh bin Baz rahimahullah, ahlul haq harus lebih selam, harus lebih semangat dibanding ahlul batil. Di majelis-majelis ilmu itulah kita akan semakin faham, akan semakin mengenal al-haq, semakin tahu, semakin terjaga. Karena fitnah dan syubhat hanya bisa dihadapi dengan ilmu. Senjata yang dimiliki ahlu sunnah hanyalah ilmu, selain doa kepada Allah. Dan itu yang membedakan ahlu sunnah dengan yang lain, ilmu. Wa illa apa bedanya dengan da'wat yang lainnya? Sama akhirnya. Tabligh gak ada ilmunya. Seperti itu yang kalian tahu. Ikhwan muslimin seperti itu, enggak ada ilmu yang dibicarakan, khilafah, pemerintahan, ini, itu. Bahkan ada yang lain-lain. Lah kalau di dalam masalah ini yang ahlu sunnah pun sama, jauh dari ilmu, enggak ada ilmunya, apa bedanya dengan mereka? Makanya yang membedakan ilmu ini, tauhid, tafsir, hadis, fiqih, ilmu alat, nahwu, shorof, dan lainnya yang bermanfaat untuk kita pelajari. Semangatlah bahkan untuknya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Walhamdulillahi rabbil alamin. Perusahaan setiap karyawannya diberi hadiah di setiap tanggal kelahiran karyawannya. Hadiah ulang tahun. Apa kita kembalikan atau bagaimana? Hukum asalnya kalau antum terima, insya Allah labas. Antum tidak berniat merayakan ulang tahun itu. Tapi mereka memberi hadiah pemberian ini, walaupun mungkin kalau mimbabil warok antum menghindar, atau antum terima untuk kemudian antum berikan ke orang lain, nah, maka itu lebih selamat bagi agama antum. Nah, Allah Ta'ala alam. Bagaimana menjawab orang yang berkata rojak hanya perkara ijtihadiyah? Batil. Bagaimana syubhat dan fitnah itu dikatakan masalah ijtihadiyah? Sementara Ali Hasan Al-Halabi bersama mereka dengan sekian penyimpangan dan kebatilan-kebatilannya, masalah ijtihadiyah. Ini syubhat hizbiyin dan ahlul batil untuk menolak fatwa ulama dan a'immah dengan alasan perkara ijtihadiyah. Ijtihad bisa salah, bisa benar. Tidak mengharuskan, tidak mengikat untuk kita terima fatwa itu. Ujung-ujungnya mereka akan melebar hatta masalah ikhwan muslimin, masalah jamaah tabligh, ijtihadiyah. Wong itu bantahan para ulama. Boleh diterima, boleh tidak. Ijtihadiyah, bisa benar, bisa salah. Ya akhirnya semua omongan a'imah dan para ulama salaf tentang qadariyah, jahmiyah, mu'tazilah, asy'ariyah, ijtihadiyah semuanya. Itu omongan masyayikh dan a'imah para ulama semenjak dulu. Bisa diterima, bisa tidak, bisa benar, bisa salah. Tidak mengikat, enggak harus. Bukan demikian, barakallahu fiik. Seorang alim yang berbicara dengan ilmu dan mentahdir, maka kewajiban umat untuk menerima kabar yang disampaikan oleh si alim itu, hukum yang disampaikan olehnya. Nah, kriteria orang yang disebut dengan al-mubtadi'ah. Al-mubtadi'ah, mubtadi', seorang yang melakukan kebid'ahan, maka dia mubtadi', pelaku bid'ah. Hanya saja lebih lanjut tentunya dibedakan antara yang satu dengan yang lain, antara da'i kepada kebid'ahannya yang menyeru, mengajak orang mengikuti kebid'ahan yang dia ada padanya, sementara yang lain cuma pasif, hanya ikut dan melakukan begitu saja. Tentunya beda antara satu dengan yang lain, tapi secara umum mereka mubtadi'ah, melakukan cara atau ajaran tertentu yang menyerupai syariat dan mereka anggap itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, mereka anggap itu berpahala, sementara itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa faqallahu jami'.